Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fabarakallahu fikum. Kita akan masuk bab yang baru dari nawasih al-mubtada wal khabar, yaitu dhanna wa akhwatuha. Pada pelajaran-pelajaran sebelumnya telah kita pelajari tentang nasih yang pertama dan kedua, yaitu kana wa akhwatuha, yang kedua inna wa akhwatuha. Masuk yang ketiga yaitu dhanna wa akhwatuha. Qala Ibnu Ajurum wa huwa Abu Abdillah Muhammad Ibnu Muhammad Ibn Dawud As-Sinhaji Al-Ma'rub Ibn Ajurum Rahimahullah. Wa amma dhanantu akhwatuha fa inha tansibul mubtada'a wal khabara ala annahuma maf'ulani laha. Adapun dhanantu dan saudara-saudaranya, maka sungguhnya dia menasabkan mubtada' dan khabar sebagai dua maf'ulnya, maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Sebutkan dalam ta'liq, fa in qulta lima dzukira dhanna wa akhwatuha huna wa haqqa an tudkara fil mansubat. Apabila kamu bertanya, kenapa dhanna disebutkan, dhanna dan saudara-saudaranya disebutkan di sini, padahal dia haknya letaknya disebutkan di dalam mansubat. Tidak ada marfuat di situ karena dia menasabkan dua maf'ul. Fa ilaika ma qalahu al-Kafrawi, maka jawabannya untukmu sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Kafrawi. Qala wa hadzal qismu a'ni dhanna wa akhwatiha dzukira fil marfu'at istidradan litatmimi baqiyatin nawasihi wa illa fa haqquhu wa yudkara fil mansubat. Intaha qala al-Hamidi qaul istitradan huwa dzikru syaifi ghairi mahali lil munasabatin. Intaha. Bagian ini yang beliau maksudkan dhanna dan saudara-saudaranya disebutkan dalam marfu'at istitradan. Istitradan itu menyebutkan sesuatu tidak pada tempatnya untuk menyesuaikan karena kesesuaian. Untuk menyempurnakan nawasih yang tersisa. Wa illa, jika tidak demikian, maka haknya dhanna ini diletakkan atau disebutkan dalam mansubat. Wa hiya dhanantu wa hasibtu wa hiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa tahattu wa ja'altu wa sami'tu. Naam. Takul, kamu katakan, dhanantu zaidan qa'iman, aku menyangka Zaid berdiri. Sebelum kemasukan dhanna, asalnya adalah mubtada khabar. Zaidun qa'imun, zaidun mubtada, qa'imun khabar. Setelah kemasukan dhanantu menjadi dhanantu zaidan qa'iman. Dhanantu zaidan qa'iman, yang tadinya mubtada, zaidan menjaidun menjadi maf'ul fi'il pertama yaitu zaidan. Yang tadinya qa'imun khobar menjadi qa'iman sebagai na'am khobar sebagai maf'ul kedua. Wa ra'aitu amran syakhisan, aku yakin amr itu datang. Syakhis bermakna datang atau pergi. Amrun syakhisan aslinya mubtada khobar, kemasukan ra'aitu itu jadi nasab ra'aitu amran syakhisan wa ma asbaha dzalik. Qala syarih, berkata pensyarah, wa qulu al-qismu salisu min nawasil mubtali wal khabari dhanantu wa akhwatuha. Bagian yang ketiga dari penghapus mubtada akhbar adalah dhanantu wa akhwatuha. Akhwat yakni aina dha'iruha fil amal, yang serupa dengannya dalam beramal. Ini maksud dengan akhwat atau saudara-saudaranya adalah yang sama dengannya dalam beramal. Wa hiya tadkhulu 'ala al-mubtada'i wal khabari fa tansibuhuma jami'an. Dhanantu wa akhwatuha ini masuk kepada mubtada khabar lalu menasabkan keduanya, ya semuanya. Wa yuqalu lil mubtada'i maf'ulun awwalu wa lil khabari maf'ulun tsanin. Mubtada dikatakan sebagai maf'ul pertama, khabar sebagai maf'ul kedua. Nah, wa hadzal qismu asyaratun. Bagian ini ada 10. Kalau kana ada 13, inna ada 6, dhanantu ada 10. Wa hadzal qismu asyaratu af'alin. Bagian ini ada 10 fi'il. Al-awwalu dhanantu. Contohnya dhanantu Muhammadan shodiqan, aku menyangka Muhammad itu seorang teman. I'rabnya dhanna fi'lun madin. Mabuni ala sukun litisali bidhamir raf'in mutaharrik. Watta dhamirun muttasilun mabuni ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Wadonna tansibu maf'ulaini Muhammadun maf'ulun bih. Awalu wa lidonna wa mansubun biha. Walam matunas bihal fathatu dhahiratu ala akhiri. Sadiqan maf'ulun bih tanin. Lidonna mansubun biha. Walam matunas bihal fathatu dhahiratu ala akhirihi. Atani hasibtu. Yang kedua, hasibtu, aku menyangka. Contohnya, nahu hasibtul mala nafin, aku menyangka harta itu bermanfaat. Jawabnya sama, ya. Fasalisu hiltu nahu hiltul khadiqata musmiratan. Yang ketiga, hiltu, aku menyangka juga, maknanya aku menyangka kebun itu berbuah. Berikutnya, warabi zaamtu nahwu zaamtu bakron jari'an. Zaamtu maknanya menyangka juga, aku menyangka bakr itu pemberani. Qala wal khamisu ra'aitu nahu ra'aitu Ibrahima muflihan. Aku yakin Ibrahim itu beruntung. Wasadis alimtu nahu alimtu sidqa munjia. Aku yakin ilmu itu memberi yang ke berapa tadi? Yang kelima. Saya ulangi yang kelima. Wal khamis ra'aitu nahwu ra'aitu Ibrahima muflih. Aku yakin Ibrahim itu beruntung. Ro'a di sini bermakna yakin. Karena kalau ro'a bermakna pasar melihat, maka dia butuh satu maf'ul. Nah. Wasadis alimtu nahu alimtu sidqa munjian. Aku yakin kejujuran itu akan menyelamatkan. Nah. Sidqa maf'ul bih pertama, munjian maf'ul bih kedua. Nah, barakallahu fikum, ini i'rabnya sama dengan yang sebelumnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar wa nas'alu as-salamata wal afiyah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.